ditambahkan dengan ta in fatarat. Apa in fatarat? Terpecah atau terbelah. Atau sinonimnya secara bahasa Arab, insyaqqat. Insyaqqat. In fatarat. Nah, itu satu makna. Baik, itu ayat yang pertama. Yang kedua, wa idzal kawakibu intatharat. Dan apabila al-kawakib, apa al-kawakib? Bintang. Kata jamak ataukah tunggal? Jamak. Bentuk tunggalnya adalah al-kaukab. Tatkala bintang-bintang itu intatharat, asalnya adalah intathara, ditambahkan dengan tak sukun, menyesuaikan pada isimnya. Kata bendanya yakni al-kawakib, kata jamak itu mu'annas, jadilah intatharat. Apa intatharat? Berserakan. Demikian cara bahasa kita. Yang ketiga, wa idzal biharu fujjirat. Tatkala apa? Al-bihar, lautan. Bentuk jamakkah ataukah tunggal? Bentuk jamak. Bentuk tunggalnya apa? Naam. Apa bentuk tunggalnya? Al-bahar, ya. Naam, al-bahar. Jika jamaknya pakai al, maka tunggalnya juga pakai al. Al-bihar, al-bahar. Fujjirat. Asalnya adalah fujjira. Penambahan ta di situ menyesuaikan isimnya. Ya, apa itu isimnya? Al-bihar. Naam, bihar, jamak. Maka jamak mu'annas. Naam. Fujjira itu bentuk majhul, kata pasif. Cirinya biasanya huruf pertama dhammah. Maka di situ fu. Naam. Fujjirat. Bentuk aktifnya, ada kata pasif, ada kata aktif, ada kata aktif atau maklum dalam bahasa Arabnya adalah fajjara. Fajjara yufajjir. Maka fajjara jadi fujjira karena bentuknya pasif. Nah, apa fajjara atau fujjira? Nah, dimuntahkan. Apa dikeluarkan? Oleh sekadarik. Nah, dikeluarkan. Sehingga tidak tersisa sedikit pun air di dalamnya. Masih kita ingat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, memaknakan fujirat zahaba ma'uha wabu wayubisat wayabisat, hilang atau habis airnya dan telah kering. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana lautan itu sudah ditumpahkan semuanya tanpa tersisa air sedikit pun. Nah, wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Ayat yang keempat. Siapa yang mau mencoba untuk memaknakan? Wa idzal quburu bu'thirat. Nah, fadhal ya Husni. Dan tatkala pula kubur-kubur itu dibongkar. Al-kubur jamakkah ataukah tunggal? Jamak. Bentuk tunggalnya adalah al-qabr. Naam. Bu'thirat, asalnya bu'thira, penambahan tak menyesuaikan isimnya, yakni al-kubur jamak sehingga mu'annath. Naam. Dan itu bentuk pasif pula. Naam. bu'thirat, dibongkar. Tatkala kuburan-kuburan yang ada itu dibongkar, dikeluarkan isinya dari mayit-mayit yang ada atau apa yang terpendam di dalamnya. Nah, yang kelima, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Berikutnya siapa lagi yang akan mencoba? Naam, fadal. Ya, Abul Abbas. Alimat nafsun. Naam. Tayib, kita lihat secara kata demi kata. Alimat maknanya telah mengetahui. Asalnya alimah. Kenapa ada tak? Maka itu tambahan untuk menyesuaikan apa? Nafsun. Nafsun itu jiwa. Secara bahasa Arab masuk pada jenis kata mu'annas. Alimat nafsun. Maka nafsun sebagai fa'il, sebagai kata kerja, sebagai pelaku. Nam, alimat telah mengetahui. Siapa yang telah mengetahui? Nafsun. Maka jiwa itu telah mengetahui ma apa-apa qaddamat wa akharat. Qaddamat asalnya qaddama, penambahan ta untuk apa? Menyesuaikan. Perhatikan bahasa Arab. Nah, tidak kemudian bersikap sendiri-sendiri tetapi bersama. Ketika kata kerjanya atau pelakunya tadi mu'annath, maka kata kerjanya pun ikut mu'annath. Ma qaddamat, apa yang telah dikerjakan. Qaddama itu sudah dipersembahkan, artinya secara bahasa adalah sudah mendahului. Nah, wa akharat asalnya adalah akhara, penambahan tak sekali lagi untuk menyesuaikan tadi. Sedangkan waw adalah kata sambung, wa akharat, dan apa yang diakhirkan, letter lock-nya seperti itu. Ma qaddamat wa akharat, apa yang telah didahulukan, maknanya apa yang sudah dikerjakan. Wa akharat, apa yang sudah diakhirkan, apa yang sudah dilalaikan. Maka jiwa di saat itu apa? Tahu. Alimat nafsun. Jiwa telah tahu. Ma qaddamat wa akharat, apa yang sudah pernah dia lakukan selama di dunia. Wa akharat, dan apa pula yang telah dilalaikannya di saat itu, ditampakkan. Nah. Berikutnya ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan. Allah Jalla wa'ala memanggil kepada seluruh makhluknya yang namanya manusia dengan kata al-insan. Nah, terkadang Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, terkadang dengan ya ayyuhannas. Di sini kita dapati ya ayyuhal insan. Mengapa Allah panggil ke ya ayyuhalladzina amanu? Tentunya memiliki alasan. Siapa yang ditujukan redaksinya itu adalah mereka orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kada wa kada. Ya ayyuhalladzina amanu kada wa kada. Maka panggilan khusus itu. Bentuk kasih sayang Allah dipanggil secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak Allah panggil ya ayyuhannas. Kalau namanya manusia umum. Tapi kalau namanya amanu manusia tapi khusus. Adalah mereka yang iman. Maka di situ Allah memanggil secara khusus bentuk perhatiannya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unza. Sungguh kami wahai manusia telah ciptakan kalian. Ketika Allah menyebutkan penciptaan, yang diciptakan bukan hanya mereka yang khusus, tapi semuanya. Sehingga Allah memakai lafaz ya ayyuhan nas. Maka di sini, ya ayyuhal insan. Wahai sekalian manusia yang namanya anak cucu Adam. Allah ingin sadarkan dan ingatkan mereka. Ma gharraka. kata asalnya hanya gharra, sedangkan ma dan ka itu masing-masing fungsinya. Adapun kata kerjanya adalah gharra. Pernah ingatkah kalian dengan kata al-gurur? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali al-gurur. Gurur itu memperdayakan, menipu kalian. Cuma kalau al-gurur, roknya dipisahkan. Ya. Sedangkan kalau ini roknya dijadikan satu. Sehingga ditasdid. Tasdid itu double maksudnya. Roknya double. Gharra. Ma gharra. Ma gharra ke apa yang memperdayakanmu. Sehingga kalian lupa. Sehingga kalian tidak taat lagi kepada Allah. Ma gharra ke apa yang menyebabkan melupakanmu, menipu engkau, memperdayakanmu. Bi rabbikal karim. Dengan Rabbmu. Bi rabbika dengan Rabbmu. Al-Karim yang maha mulia. 6. Padahal Allah Jalla wa'ala yang telah ciptakan kalian, telah memberikan nikmat kepada kalian. Kalian justru bersikap sebaliknya. Sebagaimana penafsiran yang sudah disebutkan adalah gharrahub al-jahal. Yang memperdayakannya adalah kejahilan. 6. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah hendak menyebut perbuatannya. Apa yang telah Allah lakukan kepada al-insan. Alladzi yang mana khalaqaka. Khalaqaka katanya adalah khalaqa fi'ilnya. Kemudian ditambahkan dengan ka. Fasawwaka. Fi'ilnya adalah sawwa, fa penambahan, kemudian ka adalah kata gantinya. Fa'adalak, isim fi'ilnya adalah adala, kemudian fa penambahan, kemudian ka dhamirnya. Alladzi khalaqaka, yang telah, di mana Allah yang telah menciptakanmu. Fasawwaka, dan di mana Allah Jalla wa'ala yang telah sawaka, menyempurnakan kejadianmu. Fa'adalak, maka Allah jadikan pula susunan tubuhmu tadi adalak, adala yakni seimbang. Allah yang telah menciptakanmu, khalaqaka, fasawaka, Allah yang telah menyempurnakan kejadianmu. Fa'adalak, dan Allah pula yang membikin, membuat susunan tubuhmu tadi adala, yakni seimbang. 6. Tidak miring, tidak berat sebelah, tapi imbang sehingga kalian bisa tegak, lurus, berjalan, berbuat sesuai dengan apa yang kalian inginkan. 6. Untuk menggerakkan tubuh. 6. Berikutnya ayat yang ke-8. Fi ayyi suratin. Dalam bentuk surah, artinya bentuk. Fi ayyi dalam bentuk apa saja surah. Fi ayyi dalam bentuk apa saja surah. Bentuk. Fi ayyi dalam apa saja surah bentuk. Sehingga dalam bahasa kita, dalam bentuk apa saja, masya'ah, di mana Allah Jalla wa'ala telah kehendaki, rakkabak. Rakkabak, fi'ilnya adalah rakkaba. Ka adalah sebagai kata ganti. 6. Rakkaba, dialah yang telah menyusun tubuhmu dengan rapi, dengan baik. Fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Maka pada ayat ke-7 dan ke-8 Allah hendak mengingatkan Allah telah jadikan kalian seperti itu dengan sebaik-baik perbuatan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Naam. Kalla, maka di ayat yang ke-9 Allah ingatkan terhadap pembalasan yang mereka lakukan. Kalla, bukan hanya kalian durhaka saja. Bal tukadzibuna biddin. Bal seringkali dimaknakan dengan bahkan atau juga tetapi. Nah, bal tukadzibuna biddin. Bahkan justru tukadzibuna kalian mendustakan. Apa kata kerjanya? Asal katanya tukadzibun. Kadzaba yukadzibu. Tapi karena ditambahkan dhamir antum, jadilah tukadzibun. Kalau ditambahkan dengan kata ganti hum, bagaimana jadinya? Antum dengan hum, antum itu kalian, hum itu mereka, laki-laki, atau jamak mudzakkar salim, itu mirip, tinggal ganti taknya jadi ya. Kalau di sini tukadzibun, maka yukadzibun. Nah. Bal tukadzibun, bahkan apa? Apa tukadzibun? Kalian mendustakan biddin terhadap agama. Ad-din di sini yakni hari pembalasan. Ad-din bisa bermakna agama. Ad-din bisa bermakna pula al-jaza wal-hisab. Pembalasan, perhitungan. Bukti lain mana ad-din berarti al-jaza? Yang kalian baca setiap sholat. Malik yaumiddin. Malik, dialah Allah yang menguasai, yang memiliki. Malik yaumiddin. Yaumiddin, ad-din, hari pembalasan. Nah, maka ini bukti bahwa ad-din bisa bermakna al-jaza wal-hisab. Kalian justru mendustakan hari pembalasan. Hari berbangkit. Hari yang mana Allah Jalla wa'ala akan balasi semua amalan hamba-hambanya. Kesepuluh. Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna. Wa dengan inna. Apa inna? Sesungguhnya. Demikian sudah masyhur, kita sudah banyak tahu. Kalau secara fungsi apa inna? Taukid. Taukid itu penguat. Enam. Firmannya Allah itu perlu ditaukid atau tidak perlu? Untuk menunjukkan bahwa itu hak. Tanpa taukid pun firman Allah, wahyu Allah pasti haknya tanpa ada keraguan sedikit pun. Tetapi mengapa terkadang Allah sertakan ayatnya dengan taukid? Untuk semakin memperkuat, menegaskan kepada hambanya bahwa sesungguhnya, bahwa betul-betul, wa inna alaikum, alaikum, atas kalian, bagi kalian masing-masing itu, lahafidhin. Ada yang menjaga, ada yang mengawasi, ada yang memantau. Jangan kalian lengah. Dengan itu kalian kemudian berbuat di luar ketaatan kepada Allah. Nah, Allah ingatkan sampai dengan menyertakan tauhid dengan inna. Inna dan juga lah. Hafidin, sebelum hafidin ada lamnya. La hafidin, la itu juga penguat. Sungguh benar-benar pada kalian itu ada. Nam, hafidin, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjaga kalian. Sampai disebutkan dalam riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan lafadznya dengan ruya. Ruya itu diriwayatkan. Beda dengan rawa, meriwayatkan. Loh, kan ini kalimat pasif, ini kalimat aktif. Meriwayatkan, diriwayatkan. Iya, secara bahasa memang seperti itu, tapi dalam istilah hadis, jika disebutkan ruya, itu belum tentu sahihnya. Kalau dengan istilah ruya. Nah, yang jelas Allah alam di sini disebutkan ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akramul kiram al katibin, muliakan oleh kalian al kiram, malaikat yang mulia, al katibin yang mencatat, alladzina la yufariqunakum, yang mana tidak melepaskan kalian, tidak membiarkan kalian, illa inda ihda halatain, kecuali salah satu dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, al-khira'ah, ketika kalian sedang buang air besar. Nah, ketika kalian dalam hammam. Menyelesaikan hajat kalian. Au al-jima' atau kalian dalam kondisi jima' sedang bersetubuh dengan istri kalian. La yufariqunakum illa inda ihda halatain, tidaklah memisahkan denganmu kecuali salah satu dari dua keadaan. Fa idza ghtasala ahadukum, maka jika salah satu yang di antara kalian mandi, falyastatir bijaramin haitin au bighairih, hendaklah dia menutup dengan pembatas atau lainnya, berupa tembok atau lainnya, yakni di ruangan yang tertutup. 6. Au liyastatir akhuh, jika kalian tidak dapati sesuatu yang bisa menutupi, maka menutuplah kalian dengan saudara kalian. Saudara kalian suruh ngadep sana, kalian kemudian buang hajat di baliknya seperti itu. Mungkin entah dia sambil megang gini, kain penutup atau apa, kemudian kalian di belakangnya. Maka itu sudah kondisi yang sudah paling terakhir untuk menutupi. Nah, falyastatirhu akhuhu. Riwayat tadi ingin menunjukkan tentang ayat ke-10 tadi, wa inna alaikum lahafidhin, sungguh pada kalian itu memiliki atau ada hafidhin. Hafidhin kata jamak dari hafidh. Hafidh penjaga. Jamaknya hafidhin. Kiraman katibin, Allah Jalla wa'ala muliakan kedudukan mereka, para malaikat tadi, kiraman yang mulia, katibin yang memiliki tugas untuk katib sebagai penulis, jamaknya adalah katibin, menulis, mencatat apa yang kalian perbuat. 6. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamun jama' atau mufrad? Hah? Jama' atau mufrad? Siapa yang jama', siapa yang mufrad? Siapa yang jama' dulu? Berarti yang lainnya, sisanya yang tidak angkat tangan adalah menyatakan mufrad. Gimana ini belajar bahasa Arabnya? Ya'lamun jama' mudzakkar salim. Iya. Tersirat di situ kata ganti apa di situ? Hum, mereka. Sehingga nanti mengartikannya ada merekanya karena di situ sudah tersebut dengan tanda-tanda yang ada bahwa di situ adalah kata ganti hum, mereka. Tinggal apa yang diperbuat situ adalah ya'lamuna, kata tunggalnya adalah ya'lamu. Ya. Kemudian ditambahkan dengan waw dan nun, jadilah ya'lamuna. Ya'lamu sendiri itu bukan asal kata aslinya, karena dia mudhari. Kata asli itu madhi, il madhi. Apa madhinya? Alima. Mudhari'nya ya'lamu. Maka mudhari'nya di sini dijadikan jamak. Dari kata alima, mudhari'nya ya'lamu. Dijamakkan, jadinya ya'lamuna. Nah. Yang mana tadi telah disebutkan, bahwa di situ adalah terkandung kata ganti mereka. Alima atau ya'lam adalah mengetahui. Apa jadinya? Mereka mengetahui. Nah. Paham dong? Nah. Kalau diganti antum bagaimana bunyinya? Ta'lamuna. Nah. Sehingga tahu kalau itu antum atau kahum, ya hampir sama bentuknya, maka awalnya tak atau kaya. Nah, jika tak, ta'lamuna, maka antum. Kalian mengetahui. Tapi karena ya, maka mereka. Mereka mengetahui. Siapa ini maksud mereka di sini? Nah, untuk tahu itu siapa tadi, itu namanya tafsir. Nah, kita bisa tahu. Kalau terjemah, tertulis mereka. Tapi siapa ini maksud mereka? Itu perlu penjabaran. Namanya tafsir. Nah, menafsirkan bukan karena PDW, tapi menafsirkan adalah sesuai dengan jalurnya. Jalurnya adalah dengan pemahaman salaf. Nah, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis yang sahih, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat, dengan perkataan tabi'in. Demikian caranya Ahlus Sunnah. Nah, kita bisa mengetahui bahwa mereka yang dimaksud dan di situ adalah para malaikat, tentunya dengan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dengan jalur yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya'lamuna, bahwa mereka mengetahui. Ma taf'alun, apa-apa taf'alun. Nah, sekarang ini taf'alun jamak ataukah mufrad? Kalau jawabannya masih separuh, ada yang menyatakan jamak, separuh ada yang menyatakan mufrad, itu perlu di ya sudah seperti ini, sudah jamak, sudah tidak boleh ada khilaf. Ini jamak. Jamak mudzakkar, apa namanya ini di sini? Jamak mudzakkar salim. Taib. Taf'alun asal katanya apa? Jika tidak jamak, ta'lamu. Ta'lamu kalian lihat di kamus tidak akan ketemu. Kalian buka dari huruf ta' tidak ketemu ta'lamu. Maka hilangkan dulu yang bukan aslinya. Maka ta'nya hilangkan. Jadilah apa? Fa' yang kalian lihat di kamus huruf fa' lebih dulu. Fa'ala yaf'alu. Kenapa jadi taf'alu? Karena di situ ada kata ganti yang mempengaruhinya. Taf'alu. Taf'aluna, maka di situ dhamir apa padanya? Antum. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Fa'ala yaf'al artinya melakukan. Taf'alun apa yang kalian melakukan. 6. ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Kalau ditanya, bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Nah, apa jawabannya? Mereka bisa menyaksikan jika dalam bentuk perbuatan, dan bisa mereka menyaksikan dalam bentuk mendengarkan. Nah, jika dalam bentuk perbuatan mereka bisa menyaksikan, jika dalam bentuk ucapan mereka bisa mendengarkan. Bahkan mereka mengetahui apa yang di dalam hati. Nah, pada hakikatnya yang memberitahukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ditanya bagaimana mereka bisa tahu sampai apa yang di dalam hati, jawabannya Allah lah yang memberitahukannya kepada mereka sehingga mereka bisa mencatatnya. Nah, berikutnya ayat ke-13 yang belum kita bahas dan kita akan bahas insyaAllah ta'ala pada kajian kali ini. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Kata inna, kita semuanya sudah tahu. Kemudian al-abrar, bentuk jamak ataukah tunggal. Nam, segera ada yang tahu menjawabnya. Al-abrar, bentuk kata jamak ataukah tunggal. Jamak, bentuk tunggalnya apa? Barun. Barun jamaknya abrar. Apa maknanya barun? Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang maknanya adalah orang yang banyak melakukan kebaikan. Banyak melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Itulah barrun atau jamaknya abrar. Orang yang banyak melakukan kebaikan dan dia menjauhi keburukan. Lawannya al-abrar apa? Nanti ayat setelah ini. Innal wa innal fujjara lafi jahim. Lawannya al-abrar, yakni al-fujjar. Al-fujjar, kata jamak, yang bentuk tunggalnya apa? Al-fajir. 6. Lafi na'im, sesungguhnya mereka yang berbuat kebaikan, banyak berbuat kebaikan, maka Allah Jalla wa'ala akan letakkan dia di dalam na'im. Na'im artinya adalah kenikmatan. Kata lafi, itu bukan satu kata, tapi la dengan fi. Fi na'im, fi di dalam. Fi na'im, di dalam kenikmatan. Sedangkan la, penguat. Sungguh, sungguh orang-orang al-abrar, la fi na'im, benar-benar kami akan tempatkan dia di dalam kenikmatan. Nah, la fi bukan satu kata, tetapi la ditambah dengan fi. Nah, fi ditambahkan dengan la tadi untuk menguatkan. Sebagaimana wa inna alaikum la hafidhin. Wa inna alaikum sesungguhnya hafidhin. Tapi ditambahkan la untuk memperkuat lagi. Sehingga pada ayat itu dua kata penguat. Inna dengan la. Sebagaimana ayat ini juga penguatnya dua adalah inna dan la. Innal abrara lafi na'im. Arti letter lucknya na'im adalah kenikmatan. Kenikmatan apa yang dimaksud? Ada dua. Yang pertama adalah kenikmatan hati. Yang kedua adalah kenikmatan badan. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan yang maknanya, oleh karena itu tidak akan engkau dapati seorang pun yang lebih baik hatinya dan lebih bahagia keadaannya dibandingkan orang abrar, orang yang suka berbuat kebaikan. Oleh karena itu, tidak akan kau dapati orang yang paling, orang yang lebih baik hatinya, orang yang lebih bahagia keadaannya, dibandingkan orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Sampai sebagian salaf mengutarakan, lau ya'lamul muluk, wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajadaluna bisuyuf. Lau ya'lam, seandainya saja tahu al muluk, para raja, wa abna'ul muluk, dan juga anak-anak para raja, putra-putra mereka, seandainya mereka tahu, ma nahnu fihi, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang dirasakan oleh orang-orang beriman, orang-orang yang berbuat kebaikan, yang hatinya itu tenang, bahagia, nam, lajadaluna bisuyuf, mereka niscaya akan menebas kita dengan pedang-pedangnya. Artinya, mereka ingin bahagia dengan kekayaannya, dengan istananya, dengan segala harta yang dimilikinya, tapi belum bisa menempuh kebahagiaan yang hakiki. Sementara orang beriman sudah memiliki itu semua, pemberian dari Allah Jalla wa'ala karena sikap kecintaannya kepada al-khair, kepada kebaikan. Sehingga membuat hati mereka itu tenang, hati mereka itu sejuk. Nah, kenikmatan yang sebenarnya. Maka kenikmatan bukanlah berupa amwal, berupa harta, berupa kekayaan. Belum tentu orang kaya sekian banyak kemudian hatinya tenang, puas dengan apa yang dimiliki. Belum tentu. Hatinya gundah gulana, mungkin malam tidak bisa tidur, pikirannya kesana kemari. Orang beriman dengan apa yang dia miliki, dia qanaah, dia terima rezeki dari Allah Jalla wa'ala yang halal. Dia syukur, dia bisa ibadah yang baik. Nah, dia tidak terbudakkan dengan dunianya, dia bisa mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur dia. Dia bisa meletakkan semua pada tempatnya. Nah, dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka na'im adalah kenikmatan hati dan kenikmatan badan. Nah, yang kenikmatan itu terjadi di dunia dan juga terjadi di akhirat. Kenikmatan di akhirat adalah tidak lain adalah al-jannah. Sedangkan kenikmatan hati adalah kenikmatan dunia adalah berupa kenikmatan hati. Berupa ketenangan, keridhaan terhadap ridhonya Allah, terhadap takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. bisa menerima apa yang menjadi ketentuan Allah kepadanya. Nah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan atau mengagungkan perkaranya orang yang beriman. Nam, idza tatkala dia diberikan, dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Syakara, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia di in asabathu dharra, jika dia ditimpakan dharra, musibah, kecelakaan, malapetaka dan sebagainya, sakit dan sebagainya, sesuatu yang tidak mengenakkan baginya, sabara. Nah, maka dia bersabar, fakanat khairullah, maka itu juga baik baginya. Maka orang beriman tidak ada tidak baiknya, selalu baik. Sehingga kata Nabi, ajaban di amril mukmin, sungguh mengherankan perkaranya orang beriman. Dikasih suka yang sesuai dengan dia, syakara, semua bisa. Nah, tapi dikasih giliran dharra, belum tentu semua bisa, kecuali hanya orang yang beriman saja. Nah, ayat yang ke-14, wa innal fujjara lafi jahim, dan sungguh al-fujjar sebagaimana tadi telah disebutkan adalah mereka lawan dari al-abrar, yang maksudnya pada ayat ini adalah orang-orang kafir. Al-fujjar maksudnya di sini al-kuffar. Bahwa mereka al-kuffar sungguh lafi na'im, benar-benar di dalam jahim, neraka yang membakar. Nah, jahim adalah neraka yang membakar, yang menyala-nyala. Ini nasib dan keberadaan mereka. Kalau kita perhatikan dua ayat ini, ayat 13 dan 14 ini adalah bentuk taksim, bentuk pembagian. Maksudnya bagaimana? Ayat ke-13, Allah Jalla wa'ala sedang menyebutkan bagaimana al-abrar. Ayat ke-14, Allah Jalla wa'ala sedang sebutkan bagaimana al-fujjar. Ya, bukankah ini taksim, pembagian? Ini al-abrar demikian, ini al-fujjar demikian. Ayat yang semacam ini bukan pada surat ini saja. Maka Imam Qurtubi rahimahullah memberikan contoh lain, misal ayat lain di dalam Al-Quran yang seperti ini. Di antaranya surat Asy-Syura, tepatnya ayat yang ke-7. Kalian bisa bubuhkan dua ayat tadi, lihat surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Fariqun, sekelompok, fil jannah, Allah letakkan dia ke dalam jannah. Wa fariqun, dan sekelompok lagi, dia letak, Allah Jalla wa'ala letakkan fis sa'ir, di dalam sa'ir, di dalam neraka sa'ir. Taksim apa bukan? Taksim. Fariqun fil jannah. Naam, wa fariqun fil sa'ir. Contoh lain lagi. Surat Ar-Rum. Ayat 15 sampai 16. Fa'ammal ladhina amanu wa'amilu salihat. Adapun kondisi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, fahum fi raudatin yuhbarun, maka mereka berada di raudah, di taman jannah, yuhbarun, yang bergembira, di dalamnya. Kondisi siapa? Amanu wa amilus salihat. Ayat ke-16, wa ammal ladzina kafaru, sedangkan kondisi orang-orang kafir, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan terhadap ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirah, dan juga mendustakan perjumpaan dengan kami di akhirat kelak, fa ulaika fil adzabi muhdharun, maka buat mereka lah azab yang dihadirkan kepada mereka. Taksim ataukah tidak? Taksim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihat kadza wa kadza. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah kadza wa kadza. Naam. Penting ataukah tidak seperti ini? Naam, kita dapatkan faedah dari para ulama melalui surat ini, Al-Infitar, ayat 13 dan 14, bercabang atau memberikan faedah lain, bahwa ini senada dengan surat yang disebutkan tadi. Surat Asy-Syura, surat Ar-Rum, dan masih banyak sesungguhnya ayat-ayat yang lain yang semisal ini. Demikian, tatkala Allah Jalla wa'ala sudah sebutkan nasibnya Al-Fujjar, lafi jahim yaslaunaha yaumaddin yaslaunaha, bukan satu kata, enam, tetapi asalnya adalah yasla. Karena jamak jadilah yaslauna. Karena jamak mudzakkar salim jadilah yaslauna. Bentuk tunggalnya, mudhari'nya adalah yasla. Ya. Sedangkan ha adalah kata ganti. Yaslaunaha. Ha kembali ke siapa? Kembali ke mana? Ha kembali ke jahim. Nam yaslaunaha, yaslauna, mereka akan dijebloskan, diperosokkan, dimasukkannya nam ke dalam jahim, yaumaddin, di hari pembalasan kelak. Yaslaunaha yaumaddin. Sekali lagi, yaslaunaha asalnya adalah yaslauna, jamaknya. Bentuk mufradnya adalah yasla. Sedangkan ha adalah kembali kepada ayat sebelumnya. 6. Di mana salah satu penamaan dari an-nar yaitu jahim tergolong mu'annath, sehingga digantikan dengan kata ganti mu'annath ha, dan bukan dengan mudzakkar hu, bukan yaslaunahu, tetapi yaslaunaha yaumaddin, di hari ad-din. Di situ maknanya adalah al-jaza wal hisab, di hari pembalasan. Kita baca terlebih dahulu sebelum kita berlanjut pada ayat berikutnya apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah. Sudah kita baca dari ayat pertama ataukah belum? Hah? Sudah sampai di mana? Sampai ayat 12 ya. Sampai ayat ke-12. Nah, antum perhatikan di halaman 1164 menuju ayat 13. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Kata beliau rahimahullah. Al-murad bil-abrar. Yang dimaksud dengan al-abrar adalah al-qa'imun bihuquqillah. Al-qa'imun, mereka yang menegakkan, menunaikan hukuk bihuquqillah terhadap hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tunaikan dengan baik. Itulah al-abrar. Mana-mana yang diperintah dia jalani, mana-mana yang diharamkan, dilarang, maka dia jauhi. Hatinya cinta kepada kebaikan. 6. Wa huquq ibadih. Dan dia juga al-qa'imun bi huquq ibadih, menegakkan, menunaikan pula terkait dengan hak-hak hamba-hambanya, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Dia berusaha untuk jalani sesuai dengan ketentuannya, dengan adil, tidak mendzalimi dan sebagainya. Al-mulazimun lil-bir. Yang mencocoki, yang sesuai dengan al-bir. 6. Dengan kebaikan. Fi a'malil qulub wa a'malil jawarih. Terkait dengan amalan-amalan hati dan demikian pula amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. 6. Fahaula jazauhum an-na'im. Maka buat mereka lah jazauhum, balasannya an-na'im, kenikmatan, fil qalbi war-rauhi wal-badni, kenikmatan pada hati, kenikmatan pada ruh, dan kenikmatan pula pada badannya. Fi dari dunya wa fi daril barzakhi wa fi daril qarari. Kenikmatan itu bisa ditempuh dan didapatkan dalam kehidupan dunianya, dan demikian pula dalam kehidupan atau alam barzakhnya. Alam barzakh adalah alam yang berada setelah kematian sampai tegaknya yaumul qiyamah. Sehingga mayit yang meninggal dunia dari yang pertama sampai nanti terakhir berada di alam barzakh. 6. Maka kenikmatan tadi didapatkan di dunia, juga di barzakhnya, disebabkan karena amalan-amalan soleh yang telah dia lakukan selama di dunia. Maka dinikmati pula di barzakh, wa fi daril qarar, dan juga di dalam kehidupan al-qarar, arti maknanya kehidupan yang tetap, yang kekal abadi, maksudnya di akhirat. 6. Tentu kita berharap untuk digolongkan sebagai al-abrar. 6. Agar kita mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, lafi na'im. Berikutnya kata beliau, wa innal fujjar. Sedangkan al-fujjar, alladzina qasaru fi huquqillah, adalah mereka yang qasaru, meremehkan, fi huquqillah, terhadap hak-haknya Allah. Tidak peduli, tidak memuliakan, apalagi memuliakannya, tidak mengindahkannya. 6. Bahkan dia mengenyampingkannya, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huquq ibadih, dan juga hak terkait dengan hamba-hambanya. Kalau sudah haknya Allah, dia berani untuk melakukan qasaru, meremehkan, maka apalagi terkait dengan hak hamba-hambanya. Alladzina fujirat qulubuhum fa fujirat a'maluhum, yang mana hati mereka itu adalah durhaka sehingga menjadi sebab durhaka pula atau menyimpang pula a'maluhum, amalan-amalan dia, amalan-amalan mereka. Kenapa amalan tadi apa menyimpang? Disebabkan karena hatinya. Kemudian lafi jahim, kata beliau rahimahullah, azabun alim. Lafi jahim, berada di neraka jahim, maksudnya azabun alim, azab yang alim, artinya pedih. Alim dengan alif artinya pedih. Kalau alim pakai ain, alim tahu, yang maha tahu. Azabun alim, azab yang keras. Fi darid dunya, wa fi daril barzakhi, wa fi daril qarar, dalam kehidupan dunia dia dapat azab. Hatinya gundah gulana, tidak tenang, tidak pernah tenang. Hidupnya kacau. Wa fi daril barzakh, apalagi wa fi daril qarar, tentunya demikian pula di akhirat nasib dia yang terakhir, dia mendapatkan azab. Yaslaunaha, yaslaunaha yakni yu'adzibuna biha, yu'adzibuna, mereka diazab, biha, padanya, pada neraka jahim, asyaddul azab, dengan azab yang asyadd. Apa asyadd? Yang sangat keras. Wal'iyadu billah. Yaumaddin, yaumaddin yakni yaumal jaza' alal a'mal, hari pembalasan terhadap amalan-amalan. Nah, kita lanjutkan, tinggal beberapa ayat lagi. Ke-16. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum bukan satu kata tetapi tiga. Wa adalah sebagai kata sambung. Ma demikian maknanya juga sendiri, yakni apa-apa. Hum adalah mereka. Ma di sini adalah nafiyah, berarti tidak. Bukan berarti apa-apa, tetapi berarti tidak. Wa ma hum anha, anha bukan satu kata, tetapi an ditambah dengan ha. Ha itu kata ganti. Nam. Bighaibin. Itu juga. Bighaib, ghaib asal katanya. Kata karena jamak jadilah ghaibin. Ghaibun. Tapi ada ba sehingga waw jadi ya. Asalnya ghaibun jadilah ghaibin. Bi ghaibin. Sehingga dengan itu bagaimana memaknakan dan mereka, hum tadi wa ma hum dan mereka, sekali-kali tidaklah dapat keluar anha darinya, dari neraka itu. Ghaib di situ diartikan keluar. Artinya tidak hadir. Biasa kan kata ghaib tidak hadir ya, absen. Nah, dan mereka sekali-kali tidaklah bisa keluar darinya. Di mana kita dapatkan kata darinya? Anha, anha. Wa ma hum, dan tidaklah mereka anha darinya. Bighaibin, bisa keluar. Tidak akan bisa terluput atau menghindar atau keluar darinya. Nah, kata Syekh Abdurrahman, bal hum mulazimuna laha. Bal, bahkan hum mulazimun, mereka selalu menyertai, laha menyertai terhadap azab. Azab selalu menyertainya, tidak bisa lepas. La yakhrujuna minha, tidak bisa keluar darinya. Nah, sampai kapan itu? Pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan kapan lagi, sampai seterusnya. Tidak ada berakhir, seperti di dunia, umurnya seseorang 60 tahun, 40 tahun, tidak. Tetapi selama-lamanya. Yang lamanya hari di akhirat bukan seperti dunia 24 jam. Tetapi 1000 tahun. Itu baru sehari. Nah, berhari-hari saja sudah tinggal ngalikan. Ini berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, bahkan seterusnya tanpa ada berakhir. Nah, bagaimana kita sudah bisa bayangkan sungguh sengsaranya mereka al-fujjar. Nah, diperosokkan mereka ke dalam al-jahim, wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak akan bisa keluar darinya. Berikutnya ayat ke-17, wa ma adraka, tidakkah engkau tahu? Itu terdiri dari beberapa kata. Waw, kemudian ma sendiri, adraka, adra ditambah dengan ka. Bukan adraka jadi satu, tetapi adra ditambah dengan ka. Adra artinya mengetahui. Tapi ada ma sebelumnya yang jenisnya nafiyah, yang berarti tidak. Ya. Tidakkah engkau tahu ma yaumuddin, hari yang namanya pembalasan itu? Nah. Ayat berikutnya ke-18, thumma ma adraka ma yaumuddin. Allah Jalla wa'ala mengulangi lagi dengan disambung kata thumma, yang maknanya adalah kemudian. Kemudian sekali lagi kata Allah, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kau, engkau, apakah hari pembalasan itu? Pengulangan seperti ini memiliki tujuan atau maksud. Sebelum dijawab, barangkali ada yang bisa menalar kira-kira apa tujuan Allah mengulanginya. Nah, jawabannya kata Imam Qurtubi rahimahullah, karrara zikruhu ta'ziman li sya'nihi. Pengulangan penyebutan tadi dengan tujuan mengagungkan permasalahannya. Bukan permasalahan ringan, sepele atau kecil, yaumuddin. Sampai Allah Jalla wa'ala mengulangi lagi untuk menggugah hati-hati yang belum terfokus padanya. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Nah, ini kita rasakan dan kita ketahui juga terdapat pada surat yang lain. Maka sebagai mewakili terhadap yang lainnya, pengulangan seperti ini dengan tujuan ta'ziman li sya'nihi, mengagungkan, membesarkan permasalahan yang Allah Jalla wa'ala sebutkan. Nah, kemudian diakhiri. Nah, kita lihat dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Su'di rahimahullah. Thumma ma adraka ma yaumuddin, fafi hadha tahwil. Nah, fafi hadha tahwil. Ungkapan di sini menimbulkan apa? Tahwil. Kengerian. Lidhalikal yaum asyadid. Di hari yang dahsyat tadi. alladhi yuhirul adhan, yang bisa mencengangkan terhadap pikiran-pikiran manusia. Hari yang sangat dahsyat. Maka Allah Jalla wa'ala mengakhiri ayat ke-19. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yauma la tamliku nafsun. Di hari nafsun, jiwa tadi, la tamlik, tidaklah memiliki sedikit pun daya ataupun kekuatan, li nafsin, kepada jiwa yang lain, syai'a, sedikit pun. Perhatikan kata tamlik, pakai ta, ya, tamliku, dan bukan yamliku, menunjukkan bahwa nafsun adalah mu'annas, menunjukkan bahwa nafsun adalah mu'annas, sehingga tamliku. Seandainya nafsun mudzakkar, maka akan disebut la yamliku. Yauma la tamliku nafsun, di mana jiwa, tidak satu jiwa pun di hari tadi memiliki li nafsin, kepada jiwa yang lain, syai'a, sedikit pun. Artinya tidak bisa menolong, membantu sedikit pun masing-masing jiwa, sibuk dengan urusan masing-masing. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, walau kanat laha qaribah au habibah musafiyah. Meskipun dia punya qaribah, dia punya karib kerabat, au habibah, atau dia punya orang yang dicintainya, musafiyah, yang dia memiliki kecintaan yang murni terhadap kekasihnya tadi, fakullu mushtaghilun binafsih, maka setiap diri mushtaghil, sibuk mengurusi dirinya masing-masing, la yatlubu al-fakak li ghairiha, tidak mampu meminta kebebasan, meminta al-fakak, meminta dibereskan atau dibebaskan, li ghairiha, bagi orang lain. Nah, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Wal amru yawma idzin lillah, dan perkaranya atau urusan, segala urusan, yauma idzin, di hari itu, lillah, dalam kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Yang artinya, fahuwa alladhi yafsilu bainal ibad. Fahuwa alladhi yafsilu bainal ibad. Dialah Allah Jalla wa'ala yang akan memutuskan perkaranya, bainal ibad, di antara hamba-hambanya. Wa ya'khudhu lil mazlum haqqahu, dan Allah Jalla wa'ala akan mengembalikan haknya al mazlum, yang dizalimi, min zalimihi, dari yang mendzaliminya. Keadilan ditegakkan, yang selama ini dizalimi dari sisi harta maupun dari sisi kehormatan dan yang lainnya, akan diambilkan amalan solehnya dari yang mendzalimi. Nih, kamu pernah mendzalimi fulan, nilai zalimmu dalam bentuk kamu pernah menyakiti atau menjatuhkan kehormatan saudaramu, atau engkau pernah menggibai saudaramu, nih nilainya seperti ini. Kamu punya amalan soleh seberapa? Sekian. Sekian sebanding dengan perbuatan zalimmu jenis yang ini, sekian. Nih, bayar. Ambil, kasihkan kepada yang dizalimi. Oh, tapi kamu juga masih pernah merampas atau ngambil hak saudaramu dari sisi harta. Sekian nilainya. Sebanding dengan perbuatan zalimmu, kasihkan dia. Lama-lama, kira-kira bagaimana amalan solehnya? Habis. Tapi perbuatan zalimnya belum selesai urusannya. Gimana caranya? caranya adalah dosanya yang ini yang didolimi diambilkan begini, hah, kasihkan kepada yang mendolimi. Nah, maka hati-hatilah dari perbuatan zulm, perbuatan kedoliman kepada saudaranya, kepada makhluk, apalagi kedoliman yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dengan ini selesailah sudah surat Al-Infitar sebanyak 19 ayat, yang mana surat ini adalah surat yang ke-82, diturunkan setelah surat An-Nazi'at. Semoga Allah Jalla wa'ala golongkan kita orang-orang yang bisa jadikan ilmu yang kita dapati untuk kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Jalla wa'ala tuntun kita untuk istiqamah di atas al-haq sampai kita mengakhiri dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.